Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan membaca nama Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Hasibu Al-Kafi Al-Hafiz. Beliau menyebutkan tiga nama ini dalam satu pembahasan, sebagaimana nanti akan kita baca bahwa tiga nama ini memiliki kedekatan makna. Kata beliau rahimahullah, ay هو الكافي عباده كلما إليه يحتاجون الدافي عنهم كلما يكرهون فكفايته عامة وخاصة. بينما الله سبحانه وتعالى الحسيب الكافي الحفيظ معناه يعني dialah yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya setiap kali mereka butuh kepadanya. Dialah yang memberikan pembelaan kepada mereka setiap kali mereka dalam keadaan terpaksa, terdesak. Ini makna dari tiga nama tersebut, Al-Hasib, Al-Kafi, Al-Hafiz. Kemudian fakifayatuhu amatun wa khasatun, dan kecukupannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya ada yang sifatnya umum meliputi seluruh hamba-hambanya, dan ada yang sifatnya khusus untuk hamba-hamba pilihan. Ammal 'amatu, adapun kifayah yang sifatnya umum, faqad kafa ta'ala jami'al makhluqati wa qama bi ijadiha wa irzaqiha wa imdadiha wa i'dadiha likulli ma khuliqat lahu wa hayya lil 'ibadi min jami'il asbabi ma yughnihim wa yughnihim ويطعمهم ويسقيهم. Adapun kifayah yang sifatnya, kecukupan yang sifatnya umum, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecukupan kepada seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka, ijad karena khalq. Allah menciptakan mereka, dan penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya ini adalah kenikmatan pertama yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian wa irzaqiha, Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan mereka memberikan kecukupan kepada mereka dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Setiap hamba Allah Subhanahu wa taala telah berikan bagian rizki sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa imdadiha, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan bantuan kepada mereka untuk bisa mencapai apa yang menjadi kemaslahatan mereka. Wa i'dadiha likulli ma khuliqat lahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan untuk mereka, untuk makhluk-makhluknya, untuk setiap perkara yang mereka diciptakan untuknya. Wa hayya lil 'ibadi, dan Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk hamba-hambanya min jami'il asbab ma yughnihim wa yughnihim. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka seluruh sebab-sebab yang menjadi kecukupan mereka. Wa yut'imuhum wa yasqihim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rizki berupa makanan dan minuman. Ini kifayah yang sifatnya umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hamba-Nya tanpa kecuali. Kemudian kata Al-Imam Sa'di selanjutnya, wa amma kifayatuhu wa hasbuhu al-khas. Adapun kecukupan, al-kifayah wal hasb, ini semakna kecukupan yang sifatnya khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, fahuwa kifayatuhu lil mutawakkilina wa qiyamuhu bi islahi ahwali ibadihi al-muttaqin. Yang dimaksud kifayah, kecukupan yang khusus, adalah kifayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan lil mutawakkilin, untuk hamba-hambanya yang bertawakal, yang bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam upaya untuk mencapai kemaslahatan ataupun terhindar dari kemudaratan dengan menempuh sebab-sebabnya. Wa qiyamuhu bi islahi ahwali ibadihi al-muttaqin. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan islah, yakni perbaikan terhadap ahwali ibadihi al-muttaqin, keadaan-keadaan hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan zahir dan batin mereka, yang tampak maupun yang tersembunyi yang ada pada mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Dia yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kecukupan kepada siapapun. Makhluk siapapun dia, dia tidak akan mampu untuk memberikan kecukupan kepada yang lainnya. Yang bisa memberikan kecukupan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Az-Za'di rahimahullah, ay kafihi kulla umurihi ad-diniyati wad-dunyawiyah. Wa barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kecukupan kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupinya dalam segala urusannya, baik yang sifatnya diniyah, yang kembalinya kepada agamanya, bagaimana kebaikan agamanya akan terwujud, demikian pula kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawiyah, hal-hal yang sifatnya keduniaan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada mereka. Wa qala ta'ala, juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberikan kecukupan kepada hamba-Nya? Ai man qama bi'ubudiyyatihi adh-dhahirati wal batinah kafahu Allahu ma ahammahu wa qama ta'ala bimasalihihi wa yassara lahu umurahu. Yakni barang siapa benar-benar menegakkan, menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pada firman-Nya alaisallahu bikafin 'abdah, di sini ada sifat penghambaan yang ditunjukkan dengan lafaz ini, yakni barang siapa yang betul-betul menegakkan, menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sifatnya zahirah, yang tampak, baik itu yang sifatnya qauliyah, ucapan-ucapan, ataupun fi'liyah, perbuatan-perbuatan anggota badan. Demikian pula ibadah-ibadah yang sifatnya batin, amalan-amalan hati. Seorang hamba yang betul-betul menjalankan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala, semata mengharap balasan darinya, kafahullahu ma ahammahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada hamba tadi dari semua perkara yang mencemaskan dia, yang mengkhawatirkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Wa qama ta'ala bimasalihihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan kemaslahatan pada hamba tadi, ya, terkait dengan diniyahnya maupun dunyawiyahnya. Wa yassara lahu umurahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seluruh urusan hamba tadi. Ini kifayah yang sifatnya khusus. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan jadikan untuknya makhraj, yakni solusi, jalan keluar. Pada perkara apa? Ay min jami'il makarihi wal madayiq, yakni jalan keluar, solusi dari seluruh makarih, hal-hal yang tidak disukainya, wal madayiq, dan dari seluruh kesempitan yang menghimpitnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan hambanya yang bertakwa dari kesulitan-kesulitan tadi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ini buah dari ketakwaan, di antara buah-buahnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraj. Oleh karena itu, jika kita menghadapi kesulitan, hendaklah kita berupaya untuk memperbaiki diri-diri kita, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa idza tawakkala al-'abdu 'ala rabbihi haqqa tawakkul. Apabila seorang hamba bertawakal kepada Rabbnya dengan sebenar-benar sikap tawakal, bi'ani'tamada biqalbihi ala rabbihi i'timadan qawiyan kamilan fi tahsili masalihihi wa daf'i madarrihi wa qawiyat thiqatuhu wa husnu dhannihi bi rabbihi hasalat lahul kifayatut tamah wa atamma Allahu lahu ahwalahu wa saddada fi aqwalihi wa af'alihi wa kafahu hammahu wa jala ghammahu. Bagaimana sikap tawakal yang sebenar-benar tawakal? Kata beliau, bi an i'tamada bi qalbihi ala rabbih, ketika dia betul-betul menyandarkan hatinya kepada Rabbnya, kepada penciptanya, i'timadan qawiyan kamilan, dengan sikap penyandaran yang kuat, yang sempurna, penuh, betul-betul yang menjadi sandaran dalam seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, fi tahsili masalihihi wa daf'i madarrihi, dalam upayanya untuk mewujudkan kemaslahatan dirinya, demikian pula tertolak dari bahaya yang mengancam dirinya, betul-betul dia sandarkan dirinya kepada Allah, pasrah sepenuhnya kepada Allah. Kemudian qawiyat wa qawiyat thiqatuhu wa husnu dhannihi bi rabbih, keyakinannya, kesikohannya, kepercayaannya betul-betul kuat. Demikian pula prasangka baiknya kepada Allah demikian kuat. Niscaya hasalat lahul kifayatu tammah, niscaya akan terwujud kecukupan yang sempurna pada diri hamba tadi. Wa atammallahu lahu ahwalahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan keadaan hamba-hamba tadi. Allah tutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri hamba tadi. Wa saddadahu fi aqwalihi wa af'alihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meluruskan, membimbing hamba tadi sehingga ucapannya, ucapan yang lurus, jujur, jauh dari segala bentuk kedustaan. Demikian pula perbuatan-perbuatannya. Wa kafahu hammahu wa jala ghammahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi hamba tadi dari kecemasan-kecemasan yang menghantuinya. Wa jala ghammahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan dari hamba tadi kesedihan yang menimpanya. Ini kifayah, kecukupan yang sifatnya khusus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.